Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar masalah akidah atau tauhid dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Dan masih kita membahas tentang Asyirkul Asgor, tentang syirik kecil. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya syirik kecil itu berbeda dengan syirik besar. Di antara perbedaan yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya syirik kecil itu mengurangi tauhid yang ada pada seorang. Berbeda dengan naam syirik besar. Ya, syirik besar itu bisa menghilangkan akidah atau tauhid yang ada pada seorang. Dan perbedaan berikutnya yang disebutkan pula oleh sebagian para ulama, di antara perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar, pelaku syirik kecil, naam, itu tidak kekal di dalam neraka. Ya, berbeda dengan pelaku syirik besar. Kalau seorang, na'udzubillah min dzalik, itu meninggal ya, dalam keadaan belum sempat bertobat dari syirik besar, maka dia kekal di dalam neraka. Ini di antara perbedaan. Jadi perbedaan-perbedaan yang disebutkan oleh para ulama antara syirik kecil dan syirik besar. Dan juga telah kita sebutkan dalil yang dibawakan oleh Syekh Fauzan Hafidahullah terkait dengan masalah ini, yaitu firman Allah Jalla wa Ala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kalian mengetahuinya. Dan telah kita sebutkan tafsir ayat ini, apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan tentang al-andad dalam ayat ini, tandingan-tandingan yang dimaksud adalah wasyirku, yaitu kesyirikan. Akhfa min dabi bin namal ala safati sauda fi dhulmatil lail. Kata beliau, syirik kecil itu lebih samar dibandingkan dengan seekor semut yang merayap di atas batu yang hitam di malam kegelapan. Telah kita sebutkan bahwasanya syirik kecil itu sangat sulit ya, untuk seorang terhindar darinya. Dan inilah syirik yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpa pada umat beliau. Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Dia mengatakan sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kepada umatku adalah syirik kecil. Tatkala beliau ditanya tentang syirik kecil, dia mengatakan riya. Nah, di antara contohnya adalah riya. Ingin amalannya itu dipuji, dilihat oleh manusia. Maka oleh sebab itu, ya hampir mustahil seorang itu terlepas dari syirik kecil. Dia bisa terlepas dari syirik besar, ya, tapi belum tentu dia bisa lepas dari syirik kecil. Karena syirik kecil disebutkan oleh para ulama itu sangat mudah terasa atau tidak. Ya, terkadang tiba-tiba masuk ke dalam amalan seorang. Maka oleh sebab itu, kalau syirik kecil itu masuk kepada amalan ibadah kita yang tadinya dibangun di atas keikhlasan, maka hendaklah kita tolak, ya, kita buang, ya, agar ibadah yang kita kerjakan yang dibangun di atas keikhlasan sebelumnya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, wa huwa an taqul, di antara contoh atau bentuk dari bentuk-bentuk syirik kecil nanti akan dibahas secara terperinci oleh beliau, yaitu wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, seperti perkataan seorang. Syirik kecil itu bisa bentuknya naam lafad perkataan, bisa pula ya bentuknya ada yang naam di hati seorang, seperti perasaan pengen dipuji, ya perasaan pengen didengar. Ini diantara bentuk-bentuk atau contoh-contoh syirik kecil. Nah kata beliau, diantara contoh atau bentuk syirik kecil adalah perkataan seorang, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, ya wahayati, dan demi hidupku. Perhatikanlah di sini, seorang bersumpah ya dengan hidup seorang, ya nanti yang disebutkan oleh para ulama tentang hukum al-halaf bi ghairillah, bersumpah ya dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bersumpah ya dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala ini termasuk syirik kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan kekufuran atau kesyirikan. Jadi ya seorang bersumpah ya selain dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak diperbolehkan. Bersumpah dengan makhluk ya ini juga tidak diperbolehkan. Watakul, contohnya pula perkataan engkau, laula kulaibatun hadha, kalau seandainya bukan karena anjing kecil ini, ya mungkin ada orang yang mau mencuri ya di rumahnya, kemudian ada anjing yang mengusirnya sehingga membangunkan dia, kemudian dia mengatakan kalau seandainya ya tidak ada anjing ini. Ini perkataan-perkataan termasuk syirik kecil. Ya, syirik di dalam lafaz. La atana al-lusus, maka pasti ya, pencuri-pencuri itu akan mendatangi kami. Kemudian pula di antara bentuk atau contoh perkataan seorang termasuk syirik kecil adalah walaula al-bittu fiddar la atana al-lusus. Kalau seandainya bukan karena angsa itu atau bebek itu ya di rumah tersebut, maka pasti ya pencuri-pencuri itu na'am mendatangi kami. Nah, biasa manusia kadang menggunakan anjing ya. Na'am kadang pula menggunakan na'am angsa ya untuk menjaga rumahnya ya atau alarm ya. Kalau misalnya ada orang yang mau mencuri, naam binatang-binatang tersebut yang pertama kali naam mengetahuinya ya. Maka perkataan-perkataan yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Habibullah itu termasuk perkataan-perkataan yang dihukumi oleh para ulama termasuk syirik kecil. Wa qaulur rajul li sahibihi, dan di antara contoh pula dari syirik kecil adalah perkataan seorang kepada sahabatnya, kepada temannya, Masya Allah wa syi'ta, demi ya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan kehendakmu ya. Maka ini pula termasuk syirik kecil. Nah, diantara illah nanti akan disebutkan oleh mu'alif di sini, kenapa perkataan seorang mengatakan kalau bukan karena kehendakmu ya, kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu, nah tidak akan seperti ini seperti ini. Ya, perkataan seseorang menggunakan kata waw di sini, Masya Allah wa syi'ta, ini disebutkan oleh para ulama, na'am ini menyamakan ya antara Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah. Ya, maka oleh sebab itu, ya, disunahkan tak kala kita naam ingin menyambung, menghubungkan masyiah seorang dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah menggunakan ya huruf atof yang lain seperti thumma. Masya Allah, thumma syi'ta. Ya. Demi atau naam karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena dirimu. Ya, kemudian karena dirimu. Karena di antara faedah kata thumma disebutkan oleh para ulama seperti ahli lughah, thumma itu memberikan faedah tertib, ya, berurutan, ya, tidak menyamakan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak makhluk. Wa qaulur rajul, bentuk yang lainnya dari bentuk-bentuk syirik kecil atau contoh-contoh syirik kecil, perkataan seorang laulallahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan karena fulan, ini juga sama. La taj'al fiha fulanan, hadza kulluhu bihi syirkun. Maka tidak boleh engkau menjadikan fulan itu bersanding atau sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ini semua adalah kesyirikan. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim rahimahullah. Kemudian kata Syekh Fauzan habibullah, faqad bayyana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna hadhihi al-asya'a min asy-syirki. Kata Syekh Fauzan habibullah mengomentari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tatkala menafsirkan ayat dari firman Allah jalla wa ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata Syekh Fauzan habibullah, maka sungguh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah menjelaskan tentang keduanya bahwasannya perkara-perkara ini, ucapan-ucapan yang telah kita sebutkan, contoh-contoh dari contoh-contoh kesyirikan, itu termasuk ke dalam kategori kesyirikan. Wal muradu bihi asyirkul asgar, dan yang dimaukan dengan syirik di sini adalah syirik kecil. Wal ayatu amatun tashmulu asyirkal akbar wa syirkal asgar, sedangkan ayat tersebut ya terkandung di dalamnya syirik kecil dan syirik besar dan syirik kecil. Kemudian kata beliau, fa ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma nabbaha bihadhil asya'i bil adna wa huwa asyirkul asghar alal a'la wa huwa asyirkul akbar. Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menambih, memperingatkan dengan perkara-perkara ini dimulai dari perkara yang paling kecil, yaitu syirik kecil. Ya. Kemudian beliau lanjutkan kepada yang lebih tinggi, yaitu syirik besar. Wali anna hadhil alfadhah tajri ala alsinati alkathir minan nas imma jahlan au tasahulan. Dikarenakan lafad-lafad ini yang telah kita sebutkan itu ada, ya, atau biasa kita saksikan, kita dapati, ya, kebanyakan dari lisan-lisan manusia yang mengucapkannya. Apakah itu karena kejahilan yang ada pada dirinya atau dia bermudah-mudahan, ya, atau dia bermudah-mudahan. Kemudian kata Syekh Fauzan habibullah, wa min anwa'is syirkil asghar, dan di antara contoh atau jenis dari jenis-jenis syirik kecil sebagiannya telah kita sebutkan, al awwalu al halfu bi ghairillahi azza wa jal, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala ini termasuk syirik kecil. Wa huwa syirkun kama rawa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesyirikan, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan dihasankan serta disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah. Annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh orang tersebut telah melakukan perbuatan kekufuran dan kesyirikan. Yang kesyirikan yang dimaukan di sini adalah syirik kecil. Wa qauluhu, kata beliau, faqad kafara aw asyrak, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan kekufuran atau kesyirikan. Yuhtamalu ayyakuna hadza syakkan minar rawi. Ya. Maka dimungkinkan ya perkataan ini di sini disebutkan faqad kafara aw asyrak. Ada kata aw. Ya, kata Syekh Fauzan hafizahullah, kemungkinan ya ini adalah keraguan dari rawi. Ya. Karena rawi menyebutkan membawakan hadis ini dengan ya aw ya. Faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran atau ya kesyirikan. Nah, kata atau di sini kemungkinan kata Syekh Fauzan hafizahullah, ini keraguan dari rawi yang membawakan hadis ini. Ayuhtamalu, dan kemungkinan yang kedua, ayyakuna aw bima'na al-waw. Kemungkinan pula ya aw ini bermakna waw. Ya, artinya dan. Dan di antara kaidah yang disebutkan oleh ya, para ulama dari kalangan ahlul lughah dan ahlul nahwi, di antara faedah dari faedah huruf jar yang sudah atau pernah belajar bahasa Arab, ya, di antara faedah dari faedah huruf jar itu ya tatabadul tatanawab, ya, bisa saling menggantikan. Ya, antara huruf jar satu dengan yang lainnya itu bisa saling menggantikan maknanya. Seperti ya Allahu fis sama. Ya. Allah fis sama misalnya. Allah di langit. Ya, kalau diartikan fi ya, secara bahasa asalnya maknanya di dalam. Allah di dalam langit. Nah, maka maknanya batil. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ya di dalam langit menunjukkan ada makhluk yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah di dalam langit menunjukkan langit itu meliputi Allah Subhanahu wa taala. Padahal keyakinan Ahlu Sunnah ya, tidak ada yang menandingi kebesaran Allah, baik secara zat gitu juga dalam kekuasaan. Ya tidak ada. Ya, langit itu sangat kecil. Jadi kalau dimaknakan ya Allah fis sama, Allah di dalam langit, maka maknanya batil. Ya. Maka yang benar maksud ya, kata tersebut, kalimat tersebut, Allah fis sama maknanya adalah Allah ala sama. Ya, Allah di atas langit. Ya, jadi huruf fi na'am diterjemahkan, dimaknakan ya dengan huruf jar yang lain, ala. Begitu juga ya huruf jar, waw dan aw bisa saling menggantikan. Ya, seperti dalam hadis ini. Ya, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan kekufuran. Aw, aw di sini bukan ya, kalau kemungkinan yang kedua kata Syekh Fauzan hafizahullah, maknanya waw. Ya, maka sungguh orang tersebut telah melakukan perbuatan kekufuran dan kesyirikan. Ini kemungkinan yang kedua. Kalau kemungkinan yang pertama adalah keraguan dari rawi. Fayakunu qad kafara wa asyrak, maka menjadilah maknanya adalah sungguh orang tersebut telah melakukan perbuatan kekufuran dan kesyirikan. Wa yakunu minal kufri alladhi wa dunal kufril akbar. Dan kekufuran yang dimaukan dalam hadis ini adalah di bawah kufur besar. Ya, tidak mengeluarkan seorang dalam keislaman. Karena kufur itu ada dua. Ya, ini disebutkan oleh para ulama. Ya, ada kufur akbar, ada kufur asgor. Nah, ada kufur akbar, ada kufur asgor. Ya. Kalau kufur akbar, kekafiran yang besar, itu bisa mengeluarkan seorang dari keislaman. Seperti ya, melakukan kesyirikan. Ya. Seperti melakukan kesyirikan atau murtad, ya. Nah, murtad itu termasuk ya, kekufuran yang besar. Nah, ada pula kekufuran yang kecil yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari ya, keislaman. Nah, seperti seorang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan kekufuran yang kecil atau kesyirikan yang kecil. Kama annahu minasyirkil asghar, sebagaimana pula ya, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala itu termasuk syirik kecil. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah, wa qad katsura minan nas al yauma man yahlifu bi ghairillah. Dan sungguh telah banyak dilakukan oleh manusia pada hari-hari ini bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kaman yahlifu bil amanah, seperti seorang bersumpah dengan amanah, demi amanah. Au yahlifu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bersumpah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demi Rasulullah misalnya. Ya, ini tidak diperbolehkan. Nah, karena ini termasuk bersumpah dengan makhluk. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makhluk. Tidak boleh kita bersumpah dengannya. Au yakul, atau perkataan seorang, wahayati, demi hidupku. Wahayatika ya fulan, dan demi hidupmu wahai fulan. Nam wa ma asbaha hadhil alfat, dan yang semisal dengan atau yang serupa dengan lafaz-lafaz ini. Jadi intinya bersumpah dengan ya, makhluk ya, dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana ya dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an yang sering kita mendapati? Naam, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk. Ya, seperti misalnya wasyamsi, demi matahari, wan najmi, demi bintang, ya. Wadduha, demi waktu duha, wal laili, demi malam hari. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk. Ya. Apakah termasuk kesyirikan? Jawabannya tidak. Nah, disebutkan oleh para ulama qayyid tambahan ya, kaidah tambahan. Seorang itu dikatakan na'am terjatuh ke dalam syirik kecil ya, takala bersumpah dengan makhluk ini apabila yang melakukannya adalah hamba-hamba Allah dari kalangan manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka diperbolehkan dan terserah Allah. Ya, Allah bersumpah dengan makhluknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya itu terserah Allah. Dan di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala terkadang di dalam Al-Qur'an dan sangat banyak ya didapati bersumpah dengan makhluk. Di antara hikmahnya, di antara faedahnya menunjukkan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya itu memiliki keutamaan. Ya. Itu memiliki keutamaan. Waktu duha misalnya, demi waktu duha, menunjukkan waktu duha itu memiliki keutamaan. Wal asri, demi masa, menunjukkan waktu atau masa itu memiliki keutamaan. Ya. Jadi naam, kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk, maka itu ya terserah Allah. Ya. Dan ini bukan termasuk kesyirikan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk, menunjukkan makhluk tersebut memiliki keutamaan. Adapun manusia, maka tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan bagi manusia bersumpah dengan makhluk. Seperti misalnya naam bersumpah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersumpah dengan hidupnya, ya, bersumpah dengan Ka'bah misalnya, demi Ka'bah, ya, dan yang semisalnya. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah, wa qad dzakarna al haditsal waridah fin nahi anil halfi bi ghairillahi azza wa jal. Dan sungguh kami telah menyebutkan hadis yang datang tentang larangan dari bersumpah na'am kepada selain nama Allah azza wa jal. Wa'tibaruhu kufrun aw syirkun. Dan dihukumi seorang yang bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah perbuatan kekufuran dan kesyirikan. Li'annal halfa bisyai' ta'zimu lahu. Kenapa seorang takala bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala itu dihukumi kesyirikan? Kata Syekh Fauzan habibillah, karena takala seorang itu bersumpah dengan sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan dia menganggungkan zat itu, ia membesarkan, mengagungkan zat itu. Walladhi yajibu ayu'adzima wa yahlifu bihi wallahu azza wa jal. Walladhi yajibu ayu'zamu wa yuhlafu bihi wallahu azza wa jal. Sedangkan yang wajib bagi seorang untuk dia agungkan dan dia bersumpah dengannya itu hanyalah Allah azza wa jal. Wal halfu bi ghairihi syirkun wa jarimatun azma. Dan bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah perbuatan kesyirikan dan dosa yang besar, walaupun itu dihukumi syirik kecil. Karena telah kita sebutkan maratibuz dzunub, ya, tingkatan-tingkatan dosa yang disebutkan oleh para ulama. Nah, tingkat yang paling atas, ya, yang teratas, yang pertama adalah dosa syirik. Ya, masuk di dalamnya syirik besar dan syirik kecil. Barulah dosa berikutnya bid'ah. Ya, kemudian al-kabair, dosa-dosa besar, kemudian as-saghair. Walaupun namanya ya syirik kecil, tapi tetap ini termasuk dosa besar di atas al-kabair. Ya, di atas al-kabair. Ya, maka hendaklah seorang ya menjauhinya. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, telah berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, li'anna la'an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala tapi itu dusta, lebih aku cintai dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi jujur. Ya. Nah, di sini ada hikmahnya. Ya. Kata beliau apa? Aku bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala tapi dusta, itu lebih aku sukai dibandingkan dengan aku bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala walaupun jujur. Di mana letak na'am permasalahan ini, letak pembahasan ini? Kata Syekh Fauzan habibullah, wa minal ma'lumi annal halfa billahi kadiban kabirah minal kabair. Dan sudah diketahui bahwasanya bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala tetapi pada hakikatnya dusta, sumpahnya dusta, itu termasuk dosa besar. Ya. Lakin asyirka wa huwal halfu bi ghairillah akbaru minal kabair. Dan akan tetapi na'am, seorang yang bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih besar dari nam al kabair. Ya. Wa in kana syirkan asghar, walaupun itu syirik kecil. Jadi maksud dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan aku bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala tapi pada hakikatnya dusta, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai, ya, dibanding dengan aku bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala walaupun jujur. Perhatikan perkataan beliau. Nah, ya, letak pembahasannya apa? Takala seorang bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala tapi dusta pada hakikatnya, itu termasuk dosa besar. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Tapi bukan berarti beliau membolehkan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kedustaan bukan itu yang beliau maksudkan, tapi beliau membandingkan tingkat dosa. Ya, lebih besar dosa seorang bersumpah dengan nama selain Allah walaupun dia jujur. Karena bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala itu dihukumi kesyirikan. Lebih besar dosanya dibanding dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala ya, walaupun dia dusta. Contoh misalnya, ya seorang ditanya misalnya, padahal dia yang menyembunyikannya. Ada seorang ditanya, ya. Dia menyembunyikan barang temannya. Kemudian dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tahu tapi dia berbohong. Wallahi misalnya, atau menggunakan ya, huruf sumpah yang lain, billahi atau tallahi. Wallahi aku tidak melihatnya. Padahal dia dusta. Ya, padahal dia dusta. Ini termasuk dosa besar. Ya. Ini termasuk dosa besar. Tetapi lebih besar lagi kalau dia bersumpah ya dengan nama yang lain. Ya, misalnya bin Nabi misalnya. Demi Nabi atau demi Rasulullah. Aku tidak melihatnya. Nah, perkataan dia ya. Nah, mengatakan bersumpah dengan Nabi itu termasuk kesyirikan. Walaupun mungkin jujur misalnya. Ya, walaupun mungkin jujur. Jadi ini yang dimaukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, bukanlah maksud beliau membolehkan kita bersumpah dengan nama Allah di atas kedustaan, tetap tidak diperbolehkan. Ya. Karena yang namanya dusta itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Tapi yang dimaukan oleh beliau membandingkan dosa. Ya, membandingkan dosa. Ya, lebih besar seorang bersumpah dengan nama selain Allah walaupun dia jujur. Nah, karena dia terjatuh ke dalam syirik. Ya, berbeda dengan seorang yang bersumpah dengan nama Allah walaupun dia dusta. Itu lebih ya, di bawah dosanya dibanding dengan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah, qala sallallahu alaihi wasallam, atau kita lanjutkan, fayajibu 'alal muslim ayatanabbiha lihadha wa la ta'khudhahu al-awa'idah al-jahiliyah. Maka wajib bagi seorang muslim ya untuk dia berhati-hati terhadap masalah ini dan tidak mengambil cara-cara jahiliyah. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang hendak bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, atau hendaklah dia diam. Jadi pada hadis ini sama seperti hadis sebelumnya. Naam, ya, kita diperintahkan untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan kita dilarang untuk bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu bi abaikum. La tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, orang tua kalian. Ya. Karena orang tua kita itu makhluk. Tidak diperbolehkan kita bersumpah dengannya. Ila ghairi dzalika minan nususi allati ta'muruna. Idza aradna an nahlifa an naqtasirah 'alal halfi billahi wahdahu wa la nahlifu bi ghairihi. Dan yang lainnya dari nas-nas, dari dalil-dalil yang memerintahkan kita apabila kita hendak bersumpah, maka hendaklah kita mencukupkan sumpah kita atas nama Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak bersumpah dengan nama selain Allah jalla wa ala. Kemudian kata beliau, wa yajibu ala man hulifa lahu billahi ayardah. Kita cukupkan dulu karena waktu sudah habis. Ya, pembahasan masih panjang. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.